Yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti, salah satu aktor gondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik, yang punya suara merdu lagi. Ada Ramayana, ada Mike Prosoteng, juga ada Arpas, Gary Mahesa, Nju Palapa. Selamat siang para sahabatku, Arpas. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya membuat penyesalan. Arpas, kita goyang lagi mas bos, spesial buat kamu-kamu semuanya ini. Asik. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Wasik. Nek goyang sing leko dah, nek goyang sing leko. Asik. Terima kasih. Nyupa lapa. Matur suwun bos ya. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Asik, ayo mas. Cinta yang sejati dan ketulusanmu daripada lama-lama aku mati tersiksa. Ayo mas Tenceng, cocok wis, cocok. Nyupa lapo, Arpas. Asik. Matur suwun mas bos. Padaku hartalah semata tak tahan. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Mas Benceng.